pensiunkan satu rokokan. Ya, rokokan. Apa ini? Ini kita mengatakan sab'un wa ta'ah apabila di tengah-tengah umat sudah ada pihak-pihak lain yang telah melaksanakan kewajiban fatwa, ta'lim, mau'idhah dan semisalnya. Ceritanya ya. Misal, misal. Di Yogyakarta ini kiainya banyak. Kita bilang kiai apa ustaz? Kiai ya. Kiai atau ustaznya banyak. Yang kita bahas ahlu sunnah aja lah, jangan memikirkan yang lain-lainnya. Ustadz-ustadz ahlu sunnah banyak di Yogyakarta ini. Ada berapa semuanya? 10? Anggap 10. Ternyata turun SK dari pemerintah Yogyakarta, DIY. Ustadz Fulan tidak boleh dakwah di Yogyakarta. Artinya tidak boleh berfatwa, tidak boleh bikin halaqah-halaqah ilmu, tidak boleh membuat mau'iboh, tidak boleh khutbah Jum'at dan segala macamnya. Hai, sudah, pernahkah? Sudah, pensiun. Pensiun. Harus sam'un wa ta'ah. Sam'un wa ta'ah. Sami'na wa ata'na kepada penguasa. Sebenarnya dikarenakan masih ada 8 ustaz lagi yang masih bisa berdakwah kepada Allah. Dengan 10 dikurangi 2 kan gitu ya. Nah, misal saya tunjuk, Ustaz Afifuddin tidak boleh ngajar di Jogja. Sani nawa apa? Ya wes, tutup nama kau ya. Assalamualaikum. Ya sudah, kita kerjakan yang lainnya lagi. Ini banyak pekerjaan kan ya. Nah, jantra, terus gimana? Manggur. Masih banyak yang lainnya yang mau kerjakan. Ibadah masih banyak. Apa boleh masih banyak. Terhadap babi aku tidak boleh. Masih ada 8 orang lain yang ada. Tapi kalau ternyata ya bangun suara. Tapi kalau ternyata barulah itu di wilayah itu, di tempat itu tidak ada yang berdakwah ila Allah, tidak ada yang mendakwakan jalan sunnah kecuali Anda, wajib bagi Anda untuk berdakwah. Para kawan. Baik, kita bacakan fatwa. Sebelum kita baca riwayatnya ya, karena ada mau zuhur. Tak bacakan fatwa di sini sampaikan alai. Dibawakan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala wa rahmah. Assalamualaikum dalam syarahnya. Fatwa dulu dalam saya terangkan intinya dari muallif. Waqad su'ila Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya soal, fa qala Asy-Syaikh, "Idza nadaba Allah 'azza wa jalla ila amrin min asy-syari'ah nadban 'amma ka da'wati ila Allah mathala." Apabila Allah Subhanahu wa taala menganjurkan satu perkara dari syariat ini dengan anjuran umum seperti dakwah kepada Allah misalkan, wa mana'a min iqa'ihi waliyul amr, tetapi waliyul amr penguasa mencegah, melarang kita untuk melakukannya, fa hal yustahabbu li waliyul amr fi hadha ma qala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna ma ba'a fil ma'ruf. Apakah dianjurkan untuk mentaati penguasa dalam bab ini? Ditambah lagi dengan sabdanya Rasulullah SAW, inna mata'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya bertengkar di ma'ruf, ma'adhafu tidak daya sah. Dengan kaidah kalau mengucapkan jazakallah. Fa'ajab Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, menjawab, idza qala waliyul amri li syakhsin nadala, kalau penguasa misal mengatakan kepada seorang dai, la tad'u ila Allah, kamu tidak boleh berdakwah. Belum mengatakan. Fa in kana la yaqumu ahadun siwahu bi hadhihi al-muhimmah, kalau tidak ada seseorang pun yang melaksanakan tugas ini kecuali dia, fa innahu la yuta'u waliy al-amr bi dhalik, maka tidak boleh kita mentaati penguasa dalam perkara ini. Li annaha takunu fardhu 'ala hadha al-shakhs,